Mitra bisnis, pengusaha di kawasan industri Bekasi, melapor ke TNI terkait aksi buruh yang dinilai sudah tidak sesuai aturan, seperti terjadi intimidasi, blokade, dan melumpuhkan kegiatan pabrik. Pengusaha merasa tertekan dan harus menanggung kerugian dari batalnya pengiriman atau produksi barang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rike Diah Pitaloka. Mbak Rike, apa komentar Anda? Ya, ini terjadi karena pemerintah tidak hadir dalam unsur tripartit yang pekerja, pemberi kerja, dan pemerintah itu. Pemerintah tidak hadir sebagai wasit, sebagai pihak yang mengawasi, sebagai pihak yang melakukan law enforcement itu tidak hadir. Jadi kemudian kayaknya bukan sebagai aksi, tapi reaksi dari akumulasi peristiwa-peristiwa yang seharusnya kalau sistem itu dijalankan, diimplementasikan dengan baik, itu tidak akan terjadi gitu. Setahu saya, tuntutannya itu normatif saja dan sudah diatur di undang-undang. Gitu. Dan mestinya ini kan melihat gejala seperti ini, kenapa pemerintah diam saja? Jangan dong, turun gitu untuk menyelesaikan persoalan ini. Ini juga menjadi fenomena yang tidak baik. Saya kira semua persoalan akan dilakukan dengan cara-cara yang tidak melalui jalur hukum gitu. Macet, perundingan-perundingan macet antara bipartit, harusnya ada tripartit yang hadir, itu unsur pemerintah. Kalau begini terus-menerus, ini juga bukan sesuatu yang baik, saya kira. Lalu jika dilihat, kondisi menjadi semakin tegang antara pengusaha dan buruh. Tindak lanjut seperti apa yang sebenarnya harus dilakukan, Mbak? Ya makanya kan, apakah sampai harus mengerahkan TNI, atau ada polisi ada di mana, misalnya seperti itu. Tapi kan ini semua aparatus negara, itu harus ada instruksi. Nggak bisa kemudian nanti malah dituduh aparatus negara ini. Saya tidak ingin bahwa baik itu TNI maupun polisi kemudian diperlakukan sebagai senteng. Jangan dong, itu mereka tidak boleh ada dalam posisi itu. Harus hadir pemerintah ini mau apa. Kan ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Dinas Tenaga Kerja yang mestinya merespon dengan cepat untuk persoalan seperti ini. Ini persoalannya apa? Kalau persoalan misalnya pelanggaran terhadap, apakah tuntutan teman-teman buruh itu memang sesuai dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja atau tidak? Kalau tidak sesuai, ya tentu buruhnya juga harus diberitahu, disosialisasi. Hal apa saja yang sebaiknya dituntut dan mana yang bisa dikompromikan, mana yang tidak, gitu kan? Nah, kalau terus-terusan begini ya nggak akan selesai persoalannya. Karena saya sendiri kan orang yang melihat bahwa harus ada perlindungan terhadap hak-hak pekerja dalam satu sisi. Tetapi juga harus ada perlindungan terhadap dunia industri dan pengusaha dalam negeri gitu. Selain itu Mbak, juga beredar isu kalau aksi-aksi yang terjadi bukan dilakukan oleh serikat buruh, tapi oleh pihak-pihak lain. Tindakan seperti apa yang harus diambil terkait hal itu, Mbak? Nah, itu kan harus dibuktikan lewat fakta-fakta dalam sebuah mekanisme yang bisa mengatakan bahwa misalnya pengusaha melanggar atau tidak. Kita dilihat dari unsur perusahaan, itu harus ada nota dari pengawas. Nah, pengawasnya ini di mana? Dan kemudian pemerintah daerah atau tempat juga harus terlibat. Betulkah ada ormas-ormas yang terlibat? Kalau betul, tentu pemerintah harus bertindak. Terutama pemerintah setempat ya, pemerintah daerah. Kan yang namanya tujuan pemerintah Republik Indonesia dibentuk, pemerintah pusat dan daerah, terutama pemerintah pusat, adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Yang namanya rakyat juga bukan hanya buruh dan pekerja, ya seluruh komponen bangsa saya kira, termasuk pengusaha. Kalau nggak ada proteksi untuk pengusaha, juga celaka lah. Kita terjadi deindustrialisasi, ada kepentingan-kepentingan lain yang justru akan diuntungkan gitu. Demikian anggota Komisi 9 DPR RI, Rike Diah Pitaloka. Saya Wendy Lim.